internal closing. Di tempat ini untuk kita melanjutkan kembali membaca kitab Ad-Da'wah Dawa' yang ditulis oleh Imam Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Tayib, kita mengulang sedikit apa yang kita baca, yaitu masih pasal al-ma'asi tutfi'il ghirah. Perbuatan maksiat ini akan membunuh atau mematikan ghirah, rasa cemburu. Naam. Karena rasa cemburu ini bila diarahkan kepada perkara yang baik, maka ini akan menjadi sempurna bagi seorang hamba. Belum menyebutkan min uqubatid dhunub annaha tudfi'u minal qalbi narul ghirah allati hiya li hayatihi wa salahihi kal hararati al-ghariziyati li hayati jami'il badan. Di antara ukubah atau hukuman dari perbuatan dosa ini akan memadamkan bagi hati api ghirah, ya, api cemburu. Yang mana api cemburu ini adalah sumber kehidupan hati dan kebaikan hati, seperti panasnya naluri untuk kehidupan seluruh anggota badan. Ini ghirah, ya, bisa diartikan semangat atau bisa juga diartikan cemburu. Fal ghiratu hararatuhu wa naruhu allati takhruju ma fihi minal khabath was sifatil madmumah. Maka ghirah ataupun semangat, panasnya dan apinya yang akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya dari kotoran-kotoran dan sifat-sifat yang tercela dengan ghirah. Ya, perumpamaannya kama yukhrijul kiru khabathadz dzahabi wal fiddah wal hadid. Ya, sebagaimana mengeluarkan kotoran-kotoran yang melekat pada emas, perak dan besi. Jadi kalau emas ataupun perak itu dipakai kelamaan, terus dipakai, maka itu lama kelamaan akan menjadi pudar, ya, tidak sebagus di saat baru dibeli. Namun ketika dicuci kembali, ya, maka akan mengkilat lagi. Naam. Nah, ini api ataupun panasnya ghirah ini akan memperbaiki hati. Wa asyrafun nas wa alahum himmata ashaddahum ghirah al nafsihi wa khasatihi wa umumin nas. Maka manusia yang paling mulia dan paling tingginya mereka adalah himmah, ya, semangat mereka, kecemburuan akan dirinya, ya, merasa apa namanya kurang baik kalau dia melihat yang lain kok semua pada melakukan kebaikan, semua mereka beribadah, masa kita yang dekat-dekat sini tidak mau seperti mereka, sehingga muncul dari dalam dirinya himmah, semangat, kecemburuan juga untuk bisa menyamai mereka. Ya, muncul pada dirinya semangat untuk juga bisa melakukan seperti mereka. Terkhusus untuk dirinya dan juga keumuman manusia. Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aghyara al-khalq 'ala al-ummah. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam paling cemburu atau paling semangatnya makhluk di umat ini. Ya, paling semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam kebaikan. Ya, kalau kita mencontoh, menteladani, maka kita teladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dalam berbagai hal. Ya, terhadap anak kecil dia menyayangi. Terhadap orang besar menghormati. Terhadap istrinya orang yang paling apa namanya? Menyayangi, terhadap keluarga-keluarganya. Terhadap musuh-musuh pun demikian, tidak mengingkari perjanjian. Apa yang telah ditetapkan perjanjian, maka Nabi SAW betul-betul menepatinya, tidak mengingkarinya. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa asyadu ghirah minhu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga lebih tinggi ghirahnya dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi SAW itu sudah paling tingginya ghirahnya, cemburunya di umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala lebih di atasnya lagi. Kama sabata fi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qol, sebagaimana sabit dalam as-sahih darinya bahwa Nabi SAW mengatakan, ata'ajabuna min ghirati Sa'din, apa kalian heran atau takjub dengan cemburunya Sa'ad? La ana aghyaru minhu, dan saya lebih cemburu ketimbang dia. Wallahu aghyaru minni, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih cemburu daripada diriku. Dulu pernah kita menyebutkan bagaimana Allah bisa cemburu, yaitu ketika hamba-hambanya ini melakukan perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah cemburu. Ya, kok seperti itu manusia kehidupannya? Kok seperti itu kelakuan manusia sampai betul-betul melampaui batas? Ya, mereka betul-betul bermaksiat kepadaku. Padahal kenikmatan apa yang kurang pada mereka, semua saya penuhi. Apa yang mereka perlukan dalam kehidupannya, saya beri, saya kasih. Tetapi justru mereka membalas dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala cemburu dengan hamba-hamba yang berbuat maksiat. Wa fi sahihi aidan annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatil kusuf. Di dalam as-sahih yaitu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Muslim, darinya juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbah gerhana, dia mengatakan, ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, ma ahadun ayyara min Allah ayyazni abduhu au tazni amatuhu, tidak seorang pun yang lebih cemburu dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala ketika hambanya yang laki-laki ataupun yang perempuan berbuat zina, ya, melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan. Wa fi sahihi aidan anhu annahu qala la ahada ayyaru min Allah min ajli dhalik harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Di dalam sahih juga darinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu ketimbang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Wala ahada ahabu ilahi al-udhru minallah, dan tidak ada seorang pun yang lebih dicintai kepadanya alasan dibanding Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan udhur kepada yang lain, ya, dengan mengemukakan alasan-alasan ataupun udhurnya. Min ajli dhalik arsala rusul mubashirin wa mundirin, sehingga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, yang para rasul ini memberi kabar gembira dan peringatan. Ya, jadi kalau ada seseorang yang belum mengenal naam kebaikan-kebaikan, maka di sana sudah ada para rasul, para anbiya yang mereka bergembira peringatan. Wala ahada ahabbu ilaihil madhu minallah, dan tidak ada seorang pun yang lebih cinta pujian kepadanya dibanding Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dzalik asna ala nafsi, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji pada dirinya. Ini pun dikatakan oleh Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. وجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان. Maka dikumpulkan dari hadis-hadis ini antara ghirah, cemburu ataupun semangat, yang asalnya karahatul qaba'ih, membenci keburukan-keburukan, wabugduha dan murka kepadanya. Antara Allah Subhanahu wa taala menyenangi atau menyukai alasan atau udur yang konsekuensinya kamalul adli, ini kesempurnaan keadilan, warrahmah dan rahmat wal ihsan, dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana terkumpul antara al-ghirah, cemburu, yang mana ini aslinya atau asalnya tidak menyukai keburukan-keburukan. Ya, memurkai keburukan-keburukan. Dan antara mahabbatul udzur. Ya, Allah menyenangi menyukai al-udzur. Ya, ada alasan akan disebutkan di sini. Karena itu merupakan kesempurnaan keadilan, rahmat dan kasih sayang. Wallahu subhanahu masyidati ghiratih yuhibbu ayyatadhira ilaihi abduh. Allah Subhanahu wa taala ya sangat tinggi atau sangat kuat ghirahnya. Tetapi di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala mencintai atau menyenangi ya udzur ataupun alasan yang dikemukakan seorang hamba. Apa alasannya kok bisa sampai terjatuh dalam hal-hal yang seperti itu? Kan ada penyebabnya. Apa udzurnya? Apa alasannya? Wa yaqbalu udzra man i'tadhara ilaih. Allah Subhanahu wa taala menerima udzur. Ya, atau orang yang mengemukakan udzurnya. Wa annahu la yu'akhidhu 'abdahu birtikabi ma yughoru min irtikabih hatta yu'dhira ilaihim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa ataupun menghukum hambanya dengan disebabkan perbuatan dosa, yang mana perbuatan dosa itu yang sangat dicemburui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai diberikan kepadanya alasan-alasan. Ya, diberikan kepadanya alasan-alasan. Wali ajli dzalik arsala rasulahu, karena oleh itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Wa anzala kutubahu i'dzaron wa indzaron, menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi argumentasi dan sebagai peringatan. Ya, jangan-jangan mereka menyangka itu kebaikan. Ya, ternyata itu perkara yang sangat buruk. Jangan-jangan belum ada yang menasihati mengingatkannya, sehingga dia mengira itu perkara yang hal-hal yang bisa dilakukan. Wa hadza ghayatul majdi wal ihsan wa nihayatul kamal. Dan ini merupakan puncak dari kemuliaan. Ya, wal ihsan, kebaikan, wa nihayatul kamal, dan puncak dari kesempurnaan. Fa inna katsiran mimman tashtadda ghiratuh min al-makhluqin tahmiluhu shiddatul ghirah ala suratil iqai wal uqubah min ghairi udhrin minhu. Karena sungguhnya banyak dari orang-orang yang terlalu semangat atau terlalu ghirah dari kalangan makhluk ini, sehingga membawa dia karena tingginya, cemburunya tadi, sehingga dengan cepatnya dia memberikan hukuman, memberikan ukubah tanpa menyertakan udur di dalamnya. Bisa jadi mungkin dia terpaksa dia melakukan, ya, sehingga mau tidak mau dia terjatuh di dalamnya, atau mungkin ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Wa min ghairi qabuli li udrin man itadara ilaihi. Kemudian dia tidak mau menerima udur, apapun udur orang yang mengemukakan alasannya, tidak diterima. Pokoknya kalau ini sudah salah, ini salah. Tanpa meneliti terlebih dahulu, melihatnya seperti apa sih kondisinya, atau bagaimana dia kok bisa terjatuh dalam hal yang seperti itu. Nah, dilihat dulu. Nah, ada orang-orang yang tidak mau seperti itu, langsung memvonis, sudah, kami sudah sangat parah. Nah, sehingga langsung diberikan kepadanya hukuman. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. Ya, di samping tingginya ghirahnya Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang terjatuh dalam perkara-perkara keburukan, maka di sana dikemukakan dulu udurnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul yang membimbing mereka, yang mengajari mereka. Bal qad yakunu lahu fi nafsil amri udhrun wala tadhu shiddatul ghirah ay yaqbala udhrahu. Bahkan dia menganggap dengan perintah atau adanya perintah itu sebagai bukti, itu sudah udhurnya, itu kan sudah ada perintah, kenapa kau bisa kemudian lalai darinya? Sehingga karena tingginya semangat ghirah tadi, tidak menyertakan udzur untuknya. Sudah, pokoknya antum tidak ada kata maaf lagi hari ini. Sudah tidak ada lagi udzur-udzuran. Naam, tanpa dia melihat, memperhatikan dengan seksama. Wa katsirun mimman yaqbal ma'adzir yahmiluhu ala qabuliha qillatul ghirah. Ah, ini kebalikannya lagi. Kalau tadi hulu, ini kebalikan hulu, bermudah-mudahan. Ya. Kebanyakan dari orang-orang yang terlalu banyak menerima udzur, sehingga sebenarnya bukan udzur, dijadikan sebagai udzur. Ah, ini juga tidak baik. Ya, terlalu banyak udurnya sehingga yang sebenarnya bukan alasan dijadikan sebagai alasan. Hatta yatawassa'u fi turukil ma'adzir, sampai dia memperluas atau mengembangkan jalan-jalan udur tadi. Wa yalu udhrun ma laysa bi udhrin. Dia memandang itu sebagai udzur, padahal sebenarnya bukan udzur, karena banyaknya udzur tadi. Hatta ya'dharu katsirun minhum bil qadar, sampai dia memberikan udzur, ya, karena beralasan bil qadar, dengan takdir. Maka kata Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jarrahim mengatakan wa kullu minhuma ghairu mamduhin alal itlaq. Maka setiap dari keduanya tidak terpuji secara itlaq, secara mutlak. Jadi bagaimana yang sempurna? Ya seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Di samping semangat dan tingginya ghirah, di sana pun ada udur-udur yang perlu diperhatikan. Perlu dilihat apakah dia terjatuh dalam hal seperti itu memang keinginan sendiri, bukan paksaan orang, ya. Atau dia terjatuh dalam itu karena memang tidak ada lagi jalan lain. Sudah tidak bisa makan, tidak bisa minum, sehingga mungkin dia mencuri atau melakukan hal-hal yang mungkar. Dilihat dulu. Naam, perlu diperhatikan. Jadi dikumpulkan di antara kedua perkara tersebut. Waqad sahanin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, dan sungguh telah sahih dari Nabi sallallahu bahwa Nabi bersabda, inna minal ghirah ma yuhibbuhullah wa minha ma yubghiduhullah. Sesungguhnya di antara ghirah atau cemburu tadi ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fallati yubghiduha Allahu al-ghiratu fi ghairi ribatin. Badakar al-hadis. Adapun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ghirah, cemburu atau semangat yang tanpa ada alasannya. Ya, seperti istrinya berboncengan dengan orang tuanya, cemburu. Cemburu bagaimana? Itu kan bapaknya sendiri. Ini berarti enggak ada alasan. Atau istrinya boncengan dengan adiknya sendiri, dia cemburu. Ini cemburu yang tidak ada alasan. Beda halnya kalau istrinya berboncengan dengan laki-laki lain yang bukan mahram, cemburu pas. Ya, karena itu sudah pelanggaran. Tidak dibolehkan. Naam, jadi cemburu itu ada yang dicintai oleh Allah dan ada pula yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau cemburu tanpa adanya alasan, tanpa adanya sebab. Dikeluarkan Imam Nasa'i, Imam Ahmad, dan selain kedua dari hadis Jabir bin Ibni Atik Al-Ansari marfu'an, dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Wa inna ma'al mamduhu iktiranil ghiratu bil udri. Maka sesungguhnya ghirah yang terpuji tadi ketika digandengkan atau digabungkan dengan uzur. Jadi ada alasannya ketika dia cemburu. Naam. Fayaghara fi mahal ghirah. Sehingga dia menempatkan ghirah pada tempatnya, pas. Tidak keliru. Wa ya'dharu fi mawdhi'il udhri, dan menempatkan udhur pada tempat udhur. Jadi masing-masing dia tempatkan pada posisinya. Wa man kana hakadha fahuwal mamduhu haqqan. Maka barang siapa yang kondisinya seperti itu, na'am, maka ini yang terpuji. Ya, ini yang disanjung, menempatkan masing-masing pada posisinya. Jika dia bisa mengumpulkan kedua ini, maka dia yang terpuji. Walamma jama'a Allah subhanahu sifatil kamali kullaha kan ahaqo bil madhi min kulli ahadin. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan sifat-sifat kesempurnaan seluruhnya, maka dia paling berhak terhadap pujian mingkuli hadin dari siapapun. Wala yablugu ahadun ayamdahahu kama yambagi lahu, maka tidak ada yang mampu seorang pun ya untuk memujinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala semestinya untuk memujinya. Bal huwa kama madha nafsahu, bahkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji pada dirinya. Wa asna ala nafsihi, dan menyanjung pada dirinya. Maka fal ghuyur qad wafaqa rabbahu subhanahu fi sifatin min sifatih, maka terkadang sifat ghirah tadi, cemburu itu kadang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rabb-nya dari sifat-sifat cemburu tadi. Wa man wafaqa Allah fi sifati min sifatihi qadatu tilka sifah ilahi bi zamamiha, maka barang siapa rasa cemburu tadi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat cemburu, maka tali sifat itu akan membimbingnya, ya, akan menjadi pembimbingnya. Wa adkhalathu ala rabbih, dan sifat-sifat tadi akan masukkannya kepada Rabb-nya. Wa adnathu wa qarabtahu min rahmatih, dan dia akan didekatkan dengan rahmatnya. Wa sayyaratuhu mahbuban lahu, dan dia akan menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu subhanahu rahimun yuhibbur ruhama, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, mencintai orang-orang yang pengasih. Karimun yuhibbul kurama, Allah itu Maha Mulia, mencintai orang-orang yang mulia. Ya, atau Allah Subhanahu wa taala dermawan, mencintai orang-orang yang dermawan. Alimun yuhibbul ulama, Allah itu Maha Mengetahui, maka dia mencintai orang-orang yang berilmu. Qawiyun yuhibbul mu'minul mu'minil, na'am, yuhibbul mu'minal qawi, Allah itu Maha Kuat, maka dia mencintai orang-orang mukmin yang kuat. Wa huwa ahabu ilaihi minal mu'minid dhaif, maka mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mukmin yang lemah, mukmin yang dhaif. Hayyun yuhibbu ahlal haya, Allah Subhanahu wa taala Maha Malu, dan dia mencintai orang-orang yang pemalu. Jamilun yuhibbu ahlal jamal, Allah itu Maha Indah, mencintai orang-orang yang indah. Witrun yuhibbu ahlal witr, Allah itu Maha Esa, ya, dan mencintai sesuatu yang witir. Walau lam yakun minad dhunub wal ma'asi illa annaha tujibu li sahibiha didu hadhi sifat, sekiranya karena dosa dan maksiat hanya akan menyebabkan pelakunya terkena lawan dari sifat ini. Wa tamna'uhu minal ittisafi biha lakafa biha ukubatan, dan mencegahnya, ya, dari sifat-sifat yang terpuji tadi, maka cukuplah ini sebagai ukubah, ya, sebagai hukuman. Thumma tasiru fi'lan, thumma tasiru sifatan lazimatan wa hayatan sabitatan rasikhatan, ya, kemudian perbuatan tadi, ya, hilangnya rasa cemburu dari seseorang atau terlalu cemburu tanpa ada alasan, itu akan menjadi suatu perbuatan dan akan menjadi suatu sifat yang lazim dan keadaan yang kokoh di dalam dirinya. susah untuk diarahkan. Ya, gulu dalam ghirah atau apa namanya, kebalikan dari gulu tadi, meremehkan. Ya, yang tadinya bukan udzur, ah ini udzur, enggak apa-apa. Padahal itu sebenarnya pelanggaran. Naam. Jadi keduanya tidak baik. Fa innal khatarata tanqalibu waswasa waswasah. Karena sesungguhnya lintasan yang ada di benak itu akan berubah menjadi bisikan hati. Wal waswasah tasiru iradah. Bisikan-bisikan tadi akan berubah menjadi keinginan. Wal iradatu taqwa fatasiru azimatan. Sehingga kalau keinginan tadi semakin kuat, maka akan menjadi suatu azam, tekad yang kuat. Thumma tasiru filan, kemudian setelah itu diikuti dengan perilaku, perbuatan. Nah, seperti itu maksiat-maksiat, ya. Seperti kejadian ketika perzinahan. Naam, mata memandang, kemudian terdetik dalam hati, ya, tangan menyentuh, kaki berjalan menuju ke sana, maka yang membenarkan adalah al-farj. Allahul musta'an. Demikianlah, ya, amalan-amalan kemaksiatan yang di sana ada was-was yang selalu dibisik-bisikkan oleh syaitan. Wahina idzin ya'tadiru al-khuruj minha minhuma kama ya'tadiru alaihi al-khuruj min sifatil qa'ima bih. Sehingga di saat itu dia tidak mampu untuk keluar dari keduanya, sebagaimana tidak mampu untuk keluar dari sifat tabiat yang ada pada dirinya. Wal maksud, dan yang dimaksud, kata beliau, annahu kullama ishtaddat mulabasatuhu lidzunubi akhrajat min qalbihi alghirah ala nafsihi wa ahlihi wa umumin nas. Maksudnya, tatkala semakin menguat interaksi dia dengan dosa, maka akan mengeluarkan dari hatinya ghirah, cemburu tadi. Pada dirinya, keluarganya, bahkan manusia pada umumnya. Karena dia sudah terbiasa dengan dosa, sehingga dosa itu dianggap ringan. Sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Ya, jadi dia menganggap dosa itu seperti lalat yang kemudian diusir begitu saja, tidak ada memberikan pengaruh buruk pada dirinya. Wa qad tad'ufu fil qalb jiddan hatta la yastakbahu ba'da dzalikal qabih. Sehingga terjadi kelemahan di dalam hatinya. Hatinya menjadi melemah, sangat lemah, sehingga sangat lemahnya tidak lagi menganggap keburukan itu sebagai keburukan. Yang kita kalau melihat, masya Allah, itu sangat-sangat jahat, itu sangat-sangat jelek, tapi dia yang melihat, oh enggak, itu bukan keburukan, itu bukan kejelekan. Ya, seperti itu hari ini terbalik. La min nafsihi wa la min ghairihi. Baik yang timbul dari dirinya ataupun yang timbul muncul dari selainnya. Wa idza wasala ila hadzal hadd faqad dakhala fi babil halak. Maka apabila sudah sampai seperti ini tingkatan dia, yang keburukan tadi sudah tidak dianggap lagi sebagai keburukan, baik yang dia lakukan sendiri ataupun dilakukan orang lain, maka sungguh dia telah masuk dalam bab kebinasaan. Sudah, ya, dia akan semakin dekat dengan kebinasaan. Ya, hatinya sudah penuh dengan titik-titik maksiat, ya, titik-titik kemungkaran, titik-titik dosa, sehingga yang buruk-buruk, orang yang masih di atas fitrah itu menganggap itu buruk, itu jelek, dia enggak, itu sudah enggak jelek, itu justru mungkin kebaikan. Wa katsiru min haula'i la yaktasir 'ala adamil istikbah, dan kebanyakan dari mereka, ya, tidak lagi sebatas apa ini menganggap buruknya dosa. Bali hasinul fawahisya wa dzulma li ghairihi, bahkan keburukan-keburukan itu semakin diperindah oleh dia. Kedzaliman-kedzaliman itu semakin dianggap baik terhadap yang lainnya. Wa yuzayyinuhu lahu wa yad'uhu ilaih, bahkan dia menghiasi-hiasinya. Oh itu enak itu. Oh itu bagus itu. Oh itu mantap itu. Dan bahkan apa namanya, mengajak manusia untuk melakukan hal itu. Allahul musta'an. Ya, menjadi backingnya dia, dia menjadi penyerunya untuk melakukan hal itu. Waliyadu billah. Wa yahusuhu alih, bahkan dia menganjurkan. Ya, perbuatan-perbuatan keji tadi dialah yang menganjurkannya. Wa yas'aluhu fi tahsilih, bahkan dia sangat berusaha untuk bisa memperolehnya. Ya, kalau sudah seperti ini kondisinya, wa lihadza kana da yus akhbasal khalqillah wal jannatu haramun alaih. Oleh karena ini adalah seburuk-buruk dayus. Ya, dayus itu lawan dari cemburu tadi. Jadi apapun kemungkaran dianggap itu bukan suatu kemungkaran. Umpamanya istrinya atau anak perempuannya pergi dengan bukan mahram, sudah tidak peduli, biar saja. Ini lawan dari cemburu tadi, namanya dayus. Ya, kemungkaran sebenarnya kemungkaran, tapi tidak ada rasa apa namanya ghirah, cemburu, kalau hal itu adalah hal yang buruk. Naam. Atau yang sebaliknya tadi, ya, walaupun dia pergi dengan mahramnya juga sudah cemburu, ini juga sangat parah. Ya, jadi dua-duanya tidak bagus. Terlalu cemburu sampai melampaui batas, atau yang tadi dayus, ya, tidak mempedulikan kemungkaran-kemungkaran. Akhbatha khulqilah, maka ini, ya, dayus makhluk Allah yang paling buruk. Wal jannatu haramun alaih, dan surga itu haram baginya. Bisa lihat dalam dikeluarkan Imam Nasa'i dan juga Imam Ahmad, dan selain keduanya dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu marfu'an, dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Wa kadzalika muhallil muhallil dzulm wal bagi li ghairihi wa muzayyinuhu li ghairihi, demikian pula, ya, orang yang menghalalkan perbuatan zalim dan kejahatan untuk selainnya, ya, dan dia menghiasinya untuk yang lainnya pula. Fandur mal ladzi hamalat alaihi qillatul ghirah, maka renungkanlah, perhatikanlah, ya, apa dampak ketika mereka itu sedikit terasa cemburu. Ya, wa hadza yadullu ala anna asluddin al-ghirah, maka ini menunjukkan bahwa inti dari agama ini al-ghirah, ada rasa kecemburuan. Wa man la ghirata lahu la dina lahu, maka barang siapa yang tidak punya cemburu di dalam hatinya, maka tidak ada agama padanya. Maka fal ghirati tahmil qalb, rasa cemburu tadi ini akan melindungi hati. Fatahmalahu al-jawarih, dan akan melindungi seluruh anggota-anggota jasmaninya. Fatadbau su'u wal fawahish, dan akan mencegah diri dari keburukan dan perbuatan keji. Wa adamul ghirah tumitul qalb, kalau sudah tidak ada lagi ghirah dalam hatinya, ya, sudah tidak ada lagi rasa cemburu, naam, maka ini berarti pertanda hatinya telah mati. Fatamutu lahu al-jawarih, dan anggota-anggota jasmaninya juga ikut mati. Fala yabqa indaha daf'ul battah, sehingga tidak tersisa pada dirinya untuk bisa sedikit pun menolak kebatilan. Allahul musta'an, sudah sangat parah. Wa masalul ghirah fil qalb, perumpamaan ghirah atau rasa cemburu tadi pada hati, mislul quwwah allati tadfa'ul mardha wa tuqawimu, perumpamannya seperti kekebalan yang ada pada tubuh, ya, imun, yang itu akan menolak penyakit. Ya, kekebalan yang ada pada tubuh itu akan bisa menolak atau menyaring penyakit dan bisa memeranginya. Fa idza dhahabatil quwwah, namun jika kekebalan tubuh tadi sudah tidak ada, hilang, wujidal da'u al mahalla qabilan, maka datangnya penyakit itu akan ada tempat padanya. Ya, dia akan bisa menerima tadi. Kekebalan tubuh sudah tidak ada, sehingga sedikit sakit. Kekebalan tubuh sudah tidak ada. Ademikan pun tadi rasa ghirah. Kalau ghirah sudah tidak ada, kemaksiatan apapun yang datang, biar aja. Bahkan dia menjadi orang-orang yang menganjurkan untuk melakukan maksiat-maksiat. Walam yajid dafian, sehingga dia tidak bisa mendapati lagi untuk bisa menolak. Fatamakan, maka kalau sudah tidak punya apa-apa, maka penyakit tadi akan semakin kronis, semakin menguat pada dirinya. Fakanal halak, maka gilirannya tinggal kehancuran, tinggal kebinasaan. Wa misluha mislu asya asoyasi aljamus allati tadfa biha min nafsi wa waladihi, perumpamaan rasa cemburu juga seperti tanduk yang ada pada banteng atau binatang-binatang yang bertanduk, yang dengan tanduknya itu dia bisa melindungi dirinya dan anak-anaknya. Fa idza kasarat tamak fiha aduwwuh, namun kalau tanduknya sudah patah, sudah tidak ada, ya, maka musuh-musuhnya sudah ingin untuk membinasakan dirinya. Dia pun tidak bisa melawan. Kayak apa melawan? Tanduknya sudah patah, sudah tidak punya. Nah, ini perumpamaan cemburu tadi. Kalau sudah cemburu sudah tidak ada di dalam hatinya, ya, tadi bagaikan kekebalan tubuh yang sudah hilang pada dirinya, atau seperti hewan tadi yang bertanduk tadi, ya, dengan tanduknya dia bisa melindungi diri dan anak-anaknya, dan ketika patah maka musuh-musuh akan mudah untuk mengalahkannya. Wallahul bisawab, yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.